Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qul inna qayyim rahimahullahu ta'ala faslun bihadihi sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi wa sukutihi wa dhahikihi wa bukaihi. Pasal terkait dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berbicaranya beliau, bagaimana diamnya beliau, tertawanya beliau dan menangisnya beliau. Qala kana sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillahi wa adzabahum kalaman wa asrahum adaan wa halahum mantiqa. Beliau adalah makhluk Allah yang paling fasih, yang paling enak ucapannya, yang paling cepat penyampaiannya, yang paling manis mantiknya didengar. Hatta inna kalamahu, sehingga ucapan beliau itu layak khudu bima jami'il qulub, bisa mengambil, menarik semua kalbu. Wasbil arwah, menawan ruh untuk mendengar, memperhatikan. Wasyhadu lahu bidzalika a'da'u, dan ini dipersaksikan oleh musuh-musuh beliau. Wakan idza takallama takallama bikalamin mufassalin mubayyanin ya'udduhu al'adi. Beliau apabila bicara dengan mufassal, dengan jelas terang, bisa dihitung oleh yang menghitung. Laisa bihadzin musri'in wala la yuhfad wala munqati'in tahalluluhu sakatat bin afdalil kalam. Bukan seorang yang cepat bicaranya sehingga tidak bisa dihafal, tidak juga seorang yang terputus-putus ya bicaranya dengan berhenti-berhenti yang ada di antara kata berkatanya. Balhadiyatu fihi akmal haji, bahkan bimbingan Rasul dalam masalah bicara adalah bimbingan terbaik yang tersempurna. Qala Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yasrudu sadakum hada. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara seperti syarat, yakni penyampaian cepat kalian ini. Walakin kan yatakallam bikalamin bayyinin faslin. Ya, beliau bicara dengan ucapan yang jelas. Ya, terpisah antara satu dengan yang lainnya kalimat-kalimat beliau, sehingga bisa dihafal oleh yang jelas ilah yang duduk di hadapan beliau. Wa kana katsiran ma yu'idul kalama thalasan liyuqal anhu. Dan seringkali beliau mengulang ucapan 3 kali untuk bisa dipahami. Wa kana idza sallama sallama thalasan. Juga beliau salam, jika salam, salam 3 kali. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kana tawil as-sukut la yatakallamu fi ghairi hajatin wa yaftatihu al-kalam wa yakhtatimuhu bi isdaqihi. Ya, beliau lama diam, tidak bicara kecuali ada hajat. Beliau memulai kalimat dan mengakhir dengan isdaqihi, wa yatakallamu bi jawamil kalim. Jawabil kalam ada kalimat, dan ini kalimat yang singkat tapi padat maknanya. Faslin la fudul wa la taksir, yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Wa kana yatakallamu fi malayani, beliau tidaklah bicara dan berkata yang tidak ada maknanya, tidak ada kan, tidak ada manfaatnya. Tidak berbicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wadatakallamu ila fi ma yarju thawabah, tidaklah berbicara kecuali dalam ucapan yang diharapkan ada pahalanya. Qala kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa idza kariha asy-syai'a urifa bi. Ya, apabila beliau tidak senang terhadap sesuatu, urifa bi, terlihat dari raut wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun fahishan walam mutafahishan wala sukhaban, bukan seorang yang kotor bicaranya. Ya. Yang kasar, yang suka teriak-teriak. Wa kana jullu dhahikihi tabassum, bal kulluhu tabassum. Dan mayoritas tertawanya beliau itu hanya tersenyum. Bahkan semua tertawa beliau itu berupa senyuman. Wa kana nihayatu dhahkihi antau dua nawajidu. Dan tertawa beliau yang paling puncaknya itu adalah sampai terlihat gigih beliau. Artinya tidak sampai terbahak-bahak terlihat rongga mulut, paling terlihat gigi beliau. Jadi geraham. Wa kana yadhaku mimma yadhaku minhu. Beliau kadang tertawa ketika ada sesuatu yang bisa membuat tertawa dia. Apa itu? Sekarang beliau rahimahullah ta'ala akan menyebutkan sebab-sebab tertawa. Nanti boleh sebutkan ya, macam-macam tangisan. Kata beliau, ini sebab pertama. Tertawa karena ada sebab yang bisa membuat tertawa. Apa itu? Wa huwa mimma yuta'ajjabu bimin mislih. Sesuatu yang membuat takjub. Wa yastaghrab ukuhu wa yusandar. Atau sesuatu yang aneh terjadi atau jarang terjadi. Ini tertanya beliau. Beliau tertawa itu ketika ada sebab yang buat tertawa, itu sesuatu yang yuta'ajjab min mislih, yang yuta'ajub istagrab, ya beliau aneh karena jarang terjadi. Yustagrab buku'um, jadi anggap gharib, aneh terjadi atau jarang terjadi. Yustandar. Qala waridhahik asbabun ajidah. Tertawa itu sebabnya banyak. Hadza ahaduha. Ini salah satunya. Salah satu di antara sebab seorang bisa tertawa adalah ini. Ketika ada perkara yang menakjubkan atau ada perkara yang aneh atau jarang terjadi. Wasani, yang kedua tertawa sebabnya adalah dhahik farah. Tertawa karena gembira. Bahwa an yara ma yasurruhu a yubashir. Iya. Dia melihat sesuatu yang menyenangkannya, mengembirakannya. Wasaritu, yang ketiga dhahikul ghadab, juga tertawa marah. Tertawa karena satu perkara yang menakjubkan, yang asing, yang aneh, yang jarang terjadi. Yang kedua tertawa karena gembira. Tapi ada juga tertawa karena marah. Wa huwa katsiran ma'taril ghadban idza ishtadda ghadabuhu. Tertawa seperti ini sering kali ada pada seorang yang sedang marah ketika sangat dahsyat marahnya. Wa sababuhu ta'ajjubul ghadban mimma arada 'alaihi al-ghadab. Sebabnya adalah keheran seorang marah munculnya perkara yang buat dia marah. Iya, dia merasa heran munculnya perkara yang buat dia marah. Wasungruhu suruh nafsi bilkudrah al-hasmi, dan dia merasa mampu untuk berbuat sesuatu kepada lawan yang buat marah tadi. Wanahu fi qabdatihi, maksudnya dia itu dalam genggamannya. Ini yang pertama, marah karena heran kenapa dia berbuat demikian, padahal kalau mau bisa berbuat terhadap orang tersebut. Waqad yakunu dhahikuhu limulkihi nafsahu inda ghadab. Atau yang kedua, bukan karena merasa heran kenapa terjadi sebab yang buat dia marah, padahal dia mampu untuk berbuat sesuatu menghukum yang buatnya marah. Atau yang kedua, ketika marah itu dia tertawa karena limulkihi nafsah, dia berupaya mengendalikan dirinya. Indah darah marah, indah kata ketika marah, dia berupaya menguasai dirinya, ya menahan dirinya ketika marah dengan senyuman. Wa iradihi amun aqdaba, dan dia berupaya berpaling untuk tidak ya berkata kasar, berbuat kasar terhadap orang yang membuatnya marah. Wa adam iktirafi bihi, dia tidak ingin banyak memikirkan, peduli dengan dia yang telah membuatnya marah. Sehingga senyum kecut, senyum itu sebetulnya marah. Dan mereka menahan diri ya supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ini marah. Demikian juga wa mabukahu sallallahu alaihi wasallam bahkan min jinsi tahkihi. Menangisnya Rasul juga sama seperti tertawanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun bisyahiqin wa rafi sautin, tidak dengan terbahak-bahak dengan suara keras. Kama lam yakun dahkuhu biqahqaha tadi. Syahiq ini tertawa yang melampaui batas. Ya, mengeraskan suara sebagaimana tidak pernah beliau dengan terbahak-bahak hingga terlihat rongga mulutnya. Demikian juga tangisannya. Ya, tidak dengan menjerit-jerit. Ya, tidak dengan ya suara keras menangisnya. Walakin kana tadma'u ainahu qatrah mula. Ya, yang ada adalah beliau menangis dengan meneteskan air mata. Wa yusma li sadrihi aziz, terdengar di dadanya ya suara ya tangisan kesedihan. Wa kana bukahu taratan rahmatan lil mayyit, dan sebab tertawa beliau, kalau tadi tertawa apa namanya tiga, sekarang tangisan beliau itu kadang karena rahmat lil mayyit, karena kasih sayang beliau kepada si mayyit. Wa taratan, kadang tangisan beliau itu karena khaufan al ummatihi wa syafaqatan alaihi, karena kasih sayang kepada umat beliau. Wa taratan, kadang tangisan beliau itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan inda sami'il Qur'an, dan kadang menangis ketika dengar Al-Qur'an. Wa huwa buka'un ishtiyaqun wa mahabbatun wa ijlal. Wa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatun wa ijlal. Itu adalah tangisan kerinduan, kecintaan dan kepemuliaan. Musahibunil khauf wal khasyah, yang diiringi dengan khauf dan khasyah. Walau ma'ata Ibnu Ibrahim, tatkala putra beliau Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, damat ainahu, ya, menetes air matanya. Dua matanya meneteskan air mata. Wa baka rahmatan lahu, dan menangis karena sayang kepada Ibrahim putra beliau. Faqala tadma'ul ain, ya, mata mengeluarkan air mata. Wa yahzanul qalbu, kalbu bersedih. Wala naqulu illa ma yardi rabbana, tapi kita tidak akan bicara, berkata kecuali apa yang membuat ridha Rabb kita. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguh kami kepadamu ya Ibrahim, ya dengan kepergian kamu, meninggalmu, lamahzunun, sedih. Itu yang pertama, buka rahmatan lil mayyit. Wa baka lam syahada ihda banatihi wa nafsuha tafir, belum menangis juga ketika melihat seorang putrinya dalam keadaan ya nafasnya tersengal-sengal. Ada cetakan lain yang masyhurkan cucunya. Ia ketika dipanggil oleh putri beliau, karena cucu beliau sallallahu alaihi wasallam yang sakit, jadi ibnu banat ya. Mungkin riwayat lain. Wabaka lama qara alaihi ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Juga beliau rahimahullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengar baca ibnu Mas'ud baca surat An-Nisa. Wantaha fiha ila qawli ta'ala, ketika beliau sampai ke bacaannya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula syahida. Iya, beliau menangis. Wa bahkan beliau juga menangis lama mata Utsman bin Mad'un. Wa baka lama kasyafat asam, ketika terbenam terjaga gerhana matahari. Wa shalla salatul kusuf, beliau salat kusuf, wa ja'ala yabki fi salatihi, ya beliau menangis dalam salatnya. Wa ja'ala yanfukh wa yaqulu rabbi alam ta'idni ala tu'adzibuhum wa ana fihim, wahai rabku bukan engkau telah berjanji kepadaku engkau tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan aku masih ada di tengah-tengah mereka. Wa hum yastaghfirun, mereka sedang berkata dalam keadaan beristighfar senantiasa minta ampun. Wa nahnu nastaghfiruk, dan kami ya Allah wahai Rabbku nastaghfiruk. Menangis ketika salat kusuf. Dan hadisnya sebutkan di sini hasan. Hadisnya hasan, ada satu faedah hadisiyah ditarik di sini. Di riwayat yang Tirmidzi dalam Syama'il dari hadis Abdullah bin Amr, tetapi di sanadnya ada Atha bin Sa'ib. Atha bin Sa'ib sadukun mukhtari. Nah, namun yang meriwayatkan hadis ini dari beliau adalah Syu'bah dan Hammad. Dan periwayatan Syu'bah dan Hammad itu sebelum Atha bin Sa'ib mukhtarib, sehingga hadisnya tetap kuat, tidak berpengaruh, karena ini dipastikan Syu'bah dan Hammad itu seorang meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib sebelum mukhtarib. Qala wa baka lamma jalasa ala qabri ihda banatihi, beliau juga menangis ketika duduk ya di sisi kubur salah seorang putrinya. Disebut dalam riwayat Bukhari di hadis ke 1285 dari hadis Anas bin Malik, kata beliau, syahidna bintani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyaksikan jadi penguburan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallam jalisun al qabr, sallallahu sallam duduk yang di sisi kubur. Faraaitu ainai tadba'an, dan aku melihat ya dua mata beliau mengalirkan air mata. Berarti kalau tadi terjemahannya, kalau memang putri, berarti wabaka lamma syahada ihda banatihi wa nafsuha tafid, dan ini dalam keadaan jiwanya ya sedang sakaratul maut, maksudnya mungkin maksudnya kalau tafid di sini sedang diambil sakaratul maut. Bisa terlihat yang lain masyhur juga beliau menangis ketika dipanggil salah seorang putri beliau, anak cucu beliau sedang sakit dan tidak datang, ternyata sudah tersengal-sengal walaupun menangis. Yang terakhir kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana yabki ahyanan fi salatul lail, dan kadang Rasulullah SAW menangis di salat malam. Ya, ini macam nangis yang pertama, nangis karena rahmah, karena kasih sayang Jadi ada macam-macam lain disebutkan beliau. Wallahu a'lam bishawab.